terlalu besar cintaku padanya. Terlalu sayang hatiku padanya. Ini membuatku patah hati. Kala dia meninggalkan pergi, seluruh cinta tercurah padanya. Seluruh sayang tertumpah padanya. Tiada terperi. Tiada mungkin akan terobati luka karena patah hati ini. Kecuali dia mau kembali untuk hidup bersamaku lagi. Takkan bersemi benih cinta lagi, walaupun datang seribu cintaku padanya. Terlalu sayang hatiku padanya. Ini membuatku patah hati. Kala dia meninggalkan pergi, seluruh cinta tercurah padanya.